Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kembali kita akan melanjutkan berbagai bentuk kezaliman terhadap Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullah ta'ala. Yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah tauhid yang tidak henti-hentinya, walaupun di sisi lain alhamdulillah para ulama sunnah dari masa ke masa tidak henti-hentinya pula menulis karya-karya yang membongkar kedok kedustaan para musuh-musuh dakwah at-tauhid dan sunnah yang beliau laksanakan. Pada pertemuan terakhir tadi sempat disebutkan tuduhan terhadap beliau bahwa beliau dan yang bersamanya murid-muridnya dan ulama yang melanjutkan dakwah beliau membenci Ahlul Bait. Sudah sempat dijelaskan bahwa termasuk salah satu prinsip akidah dan dakwah beliau adalah mencintai dan menghormati Ahlul Bait sebagai pelaksanaan terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya kecintaan yang dimaksud terhadap Ahlul Bait adalah kecintaan yang masih dalam koridor syariat. Bukan kecintaan yang membabi buta, yang tidak terbimbing dengan bimbingan ilmu, yang kemudian mengangkat derajat Ahlul Bait melampaui batas-batas derajat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan tentunya pula kecintaan kepada Ahlul Bait itu bukan untuk sebagai kendaraan yang ditungganginya dalam mengelabui umat, memperbodoh umat, menggiring dan menggerakkan umat untuk kepentingan-kepentingannya. Dan tentu Ahlul Bait yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menghormati mereka, menjaga kemuliaan mereka adalah Ahlul Bait yang benar-benar berpegang dengan syariat Islam, dengan sunnah Rasul. Bukan Ahlul Bait yang mengklaim sebagai Ahlul Bait namun ternyata amalannya bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasab dan keturunan boleh saja sebagai keturunan Ahlul Bait, namun semua itu ditentukan oleh amal. Amal yang menentukan dan menilainya nanti. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Qala man ya'mal su'an yujzabih. Bukan dengan angan-angan dan klaim-klaim kalian atau klaim dan pengakuan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal jelek, maka akan dibalas dengan sebab amalan jelek yang dilakukannya. Tidak bermanfaat pengakuan. Al-Yahud mengaku sebagai keturunan atau pelanjut dan pengikut daripada dakwah Nabi Allah Musa alaihissalam. An-Nasara mengklaim bahwa mereka itu adalah bagian dari millah Nabi Allah Isa alaihissalam. Musyrikin Quraisy mengklaim bahwa mereka dan ritual ibadah yang mereka lakukan masih dalam bingkai millah Ibrahim. Semuanya mengklaim dan mengaku. Namun semua itu ditepis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima walam yaku minal musyrikin. Al-Yahud juga mengaku sebagai bagian daripada millah Ibrahim. Nabi An-Nasara juga demikian, masih mengklaim dan meyakini mereka masih dalam bingkai agama Ibrahim. Musyrikin Arab juga demikian. Allah mengatakan, ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima walam yaku minal musyrikin. Bukanlah Ibrahim itu berada di atas Yahudi, agama Yahudi. Dan tidak pula Ibrahim itu berada di atas akidah agama Nasara. Tetapi Ibrahim berada di atas agama yang hanif. Dan bukan pula Ibrahim itu bagian daripada agama kaum musyrikin. Abadan. Klaim demi klaim tidak bermanfaat. Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika berdoa memohon kepada Rabbnya tentang putranya yang membangkang, putranya yang tidak mau mengikuti risalah iman, dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam, beliau mengatakan, disebutkan di dalam Al-Quran, wa nada Nuhur Rabbah, qala Rabbi inna bni min ahli inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nabi Allah Nuh memanggil Rabbnya, meminta, memohon, wahai Rabbku, sesungguhnya putraku ini bagian dari anak keturunanku, keluargaku. Dan sesungguhnya janjimu maha tepat. Dan engkau adalah penentu hukum yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, falatas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Subhanallah. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab terhadap permintaan Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan diakhiri dengan peringatan, inni a'iduka antakuna minal jahilin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Nuh, apa yang kau katakan itu, bahwa putramu itu bagian dari keluarga keturunanmu, ketahuilah bahwa dia bukan bagian daripada ahlika, bukan dari ahli al-bait. Perhatikan, Allah menafikan putra Nuh dari putra beliau sendiri, dinafikan untuk menjadi ahlul bait. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena sesungguhnya amalan yang dia lakukan bukan amalan yang salih. Maka fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, jangan kau memohon meminta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. permohonan yang tidak ilmiah. Jangan kau lakukan itu. Inni a'idzuka, dan aku memberikan nasihat kepadamu, an takuna minal jahilin, agar engkau tidak menjadi golongan orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihissalam mendengarkan hal ini, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Putra seorang Nabi, awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahlil ard, rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi adalah Nuh alaihissalam, yang berdakwah dan berjuang ratusan tahun, hampir 1000 tahun berdakwah. Namun semua itu, perjuangan dan jasa beliau tidak dapat menyelamatkan putranya, karena memang mereka, dia tidak mau mengikuti, mematuhi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, begitu pula Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dari sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, qala kunna qu'udan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dhakara al-fitan fa akthara min dhikriha wa dhakara fitnat al-ahlas fa qala qa'ilun wa ma fitnat al-ahlas ya rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari kami duduk di samping Rasul, di sisi Rasul, menuntut ilmu, ingin mendengar ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengitari Rasul, ingin mendengar wahyu dan penjelasan, penafsiran, penjabaran dan pengamalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Umar, di saat itu Rasulullah menyebutkan tentang perkara fitnah demi fitnah yang akan terjadi menimpa umat. Fa'aksara min zikriha, dan Rasulullah memperbanyak mengulang-ulang penyebutan masalah fitnah. Kata orang sekarang, ada yang mengatakan jangan sibukkan diri dengan fitnah. Lah, tidak menyibukkan diri dengan fitnah dalam pengertian masuk ke dalam fitnah berbicara tanpa ilmu. Penting untuk diingatkan, dalam hadis ini dikatakan wa dzakara al-fitan fa aktsara min dzikriha. Rasulullah menyebutkan tentang berbagai fitan dan memperbanyak mengulang-ulang. Kalau terjadi penyimpangan, terjadi bid'ah dan syubhat, kemudian ada dari kalangan ulama kibar yang berfatwa bahwa si fulan balun atau si fulanun hizbiyun dan yang semisalnya, kemudian kita sebagai talabatul ilmi menukil fatwa ulama, menyampaikannya via media yang ada, entah itu SMS, email, WhatsApp dan yang lainnya, atau menyampaikannya di dalam sebuah dars. Dars yang kemarin, kemudian yang pekan yang lalu, yang besok disebutkan lagi. Itu bukan namanya menyibukkan diri dengan fitnah. Tetapi memang fitnah harus terus diingatkan umat dari bahayanya. Qala wa dzakara al-fitan fa aktsara min dzikriha. Rasul menyebutkan berbagai fitan dan memperbanyak menyebut, mengulang, mengingatkan dan memperingatkan. Ayyuhal ikhwah. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, kemudian ada seorang yang bertanya, ketika Rasulullah menyebutkan sebuah fitnah yang diistilahkan dengan fitnatul ahlas. Qala qailun wa ma fitnatul ahlas? Apa yang dimaksud dengan fitnatul ahlas ya Rasulullah? Bertanya karena tidak mengerti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala harabun wa harabun thumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadami rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni inna awliya'i almuttaqun. Ya subhanallah. Kata Nabi, fitnatul ahlas itu adalah fitnah yang di situ akan terjadi harabun. Harab dengan ha pakai fathah dan ra juga pakai fathah, maknanya adalah larinya manusia sebagian mereka dari yang lainnya karena terjadinya peperangan, saling membenci dan yang lainnya antar mereka. Akan terjadi itu. Peperangan, yang ini lari ke sana, yang ini lari ke situ, menghindar dan seterusnya. Ketakutan. Waharabun. Dijelaskan oleh Surahul Hadis, makna harab adalah nahgu malil insan wa tarakahu la syai'a lahu. Nah, disebutkan pula oleh Imam Al-Khattabi, al-harabu bil fathataini qala dhahabul mali wal ahl. Apa itu harabun? Yaitu kata asyurah, perampokan terhadap harta seorang anak manusia sehingga tidak menyisakan lagi sedikit pun dari harta dia. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan makna harab dalam hadis ini, yakni binasanya atau hancur dan hilangnya harta dan keluarga. Nah, yakni dengan kata lain, rakyat sipil pun menjadi korban. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berperang secara langsung, rakyat sipil pun, wanita dan anak-anak pun menjadi korban fitan itu. Siapa dalangnya? Bagaimana munculnya fitnah ini? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhanuha min tahti qadami. Akan muncul asap pekat yang keluar dari api fitnah ini dari bawah kakiku ini, telapak kakiku ini, rajulun, seorang pria, min ahli baiti, dari keturunanku, yaz'um annahu minni, dia berkeyakinan bahwa dia masih bagian daripada ahlul bait, bagian daripada millat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dijawab dan ditegaskan oleh Nabi, walaysa minni, namun pada hakikatnya dia bukan dari ahli baiti. Walaupun nasabnya dijelaskan oleh Nabi min ahli baiti, namun hakikat dia, hakikat amalannya, hakikat akidahnya dan kesesatannya mengeluarkan dia dari bingkai ahlul bait. Kemudian Rasulullah menyatakan, inna awliyai al-muttaqun, sesungguhnya para wali-waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa. Tentu mencela sahabat Nabi bukan bagian daripada takwa, ya ayyuhasyi'ah. Mencela Sayyidah Aisyah istri Rasul, ibunda mukminin, itu bagian dari kefasikan, bukan dari takwa, ya ayyuhasyi'ah rafidah. Mengkafirkan mertua Rasul, Abu Bakar dan Umar, dan dinyatakan sebagai berhala Quraisy, itu adalah kefasikan, bukan bagian daripada takwa, ya Jalaluddin. Wa ya Abdul Malik Al-Houthi. Dan yang lainnya dari syiah-syiah rafidah. Nah, walaupun kalian mengaku sebagai jamaah ahlil bait, atau mengaku sebaik Indonesia dan yang lainnya, Rasulullah mengatakan bahwa fitnah keluar dari yaumul ini naulai al-muttaqun. Sekarang kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah mengatakan bahwa aslul bala fil ardi asy-syi'atur rafidhah wa man indawa ilaihim. Sumber malapetaka dan musibah di muka bumi ini adalah kaum syiah rafidhah dan orang-orang yang berafiliasi, berkawan, berteman dengan syiah rafidhah. Ya Muhammad Imam, ittaqillah. Nah, ittaqillah. Wa man ma'a wadzamari dan yang lainnya. Ittaqullah. Al-Huzi al-Rafidha kafara. Sebagaimana ditegaskan oleh ulama kita, Al-Allamah Rabi bin Hadi, Al-Allamah Ubaidul Jadiri, Al-Allamah Salih al-Luhaidan, dan a'immah yang lainnya. Wa anta taqul innahum muslimun. Anda mengatakan mereka sebagai muslimin, sehingga anda menafikan dan mengingkari syariat jihad melawan syiar Rafidhul Hawazah. Barakallahu fikum. Maka ahlul bait, di samping secara nasab memang ahlul bait, tetapi tidak cukup nasab, tidak cukup keturunan, amal, akidah, dan kesolehan itu menentukan nasib kalian. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, di antara tuduhan dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi serta para murid-muridnya dan para ulama pelanjut dakwah beliau, beliau dituduh melarang umat untuk berziarah kubur dan atau berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Betapa hilangnya rasa malu. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, innama adrakna minan nubuwatil ula in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Di antara yang kami dapatkan dari syariat kenabian pertama adalah bahwa jika anda sudah tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apa saja yang anda mau. Ya ayuhas sufi, wa ya ayuhas syi'a, wa ya ayuhal liberaliyin, orang-orang liberal. Sudah hilang dan habis rasa malu pada diri kalian. Berani berdusta dalam perkara yang umat tahu itu dusta. Bok ya yang agak canggih gitu loh dustanya itu. Yang canggih. Dusta bisa diketahui. Antum ahli sunnah merasakan bagaimana dalam ta'lim-ta'lim ahli sunnah. Dari karya-karya ulama ahli sunnah. Ulama Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn dan yang lainnya. Menghimbau umat untuk banyak-banyak berziarah kubur. Amalan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka beramal dengan hadis Rasul, ala inni nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut wa fi riwayah tudzakkirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam kami aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang kata Nabi, silakan berziarahlah ke kubur. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian terhadap kematian atau mengingatkan kalian kepada akhirat. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah meyakini ziaratul kubur bagian daripada amalun saleh. Begitu juga berziarah ke kubur Rasul, bagian daripada amalun saleh. Dan masing-masingnya dengan persyaratan-persyaratan yang diletakkan dalam syariat ini. Di antara batasan yang diletakkan oleh syariat adalah ziaratul kubur itu tidak mengandung makna syaddur rihal. Syaddur rihal itu adalah sengaja melakukan safar untuk niat dan tujuan ibadah di tempat tertentu. Safar dengan tujuan ibadah di tempat tertentu. Maka Rasulullah menyatakan, la tushaddu ar-rihala illa ila thalathati masajid. Al-masjidil haram, wa masjidi hadha, wal masjidil aqsa. Jangan kalian melakukan syaddur rihal kecuali ke tiga masjid. Masjidil haram di Mekah, wa masjidku ini di Madinah, dan al-masjidil aqsa. Jadi seorang berangkat dari Indonesia, mau ke masjidil aqsa, tujuannya apa? Ingin sholat di masjidil aqsa. Silakan, boleh. Mau ke mana ya akhi? Mau ke Madinah. Dalam rangka apa? Ingin sholat di Masjid Nabawi. Tafadhal. Walaupun perjalanan berhari-hari, silakan. Tapi selain tiga tempat ini, Rasulullah melarang. Mau ke mana ya akhi? Ke Jakarta. Kenapa? Mau ke Masjid Istiqlal. Dalam rangka apa? Ingin sholat di Masjid Istiqlal. Nggak boleh. Barakallahu fikum. Mau kemana ya akhi? Mau ke Ma'had Jember. Mau apa? Iktikaf di bulan Ramadan. Gak boleh. Safar. Dengan niatan apa? Ibadah. Ini persyaratan pertama. Dan apa yang terjadi di tengah umat? Ziaratul kubur, Masya Allah. Menumbuh suburkan bis-bis pariwisata. Berhari-hari. Ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang lebih, ada yang kurang. Biaya, safar. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ikhtilaf, campur aduk pria dan wanita. Sebagian ibu-ibu berangkat tanpa mahram. Melanggar hadis Rasul, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru illa bidhi mahram. Tidak halal bagi seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir melakukan safar tanpa ditemani oleh mahramnya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi, di saat ada seruan jihad, dipanggil untuk ikut andil dalam pertempuran jihad fi sabilillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengabarkan, ya Rasulullah, aku ingin berjihad, tetapi imraati turidul hajj. Istriku ingin menunaikan ibadah haji. Qala izhab ma'a imra'atik aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, pergi engkau menemani istrimu untuk berhaji, tinggalkan jihad. Allahu akbar. Ini si istri berangkat atau putrinya berangkat tanpa mahram, si suaminya ada di rumah lagi santai atau bekerja. Jihad diperintahkan oleh Nabi, tinggalkan, temani istrimu menunaikan ibadah haji. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ziaratul kubur tujuannya adalah untuk mengingat akhirat atau mengingat kematian. Tujuannya juga adalah untuk mendoakan penghuni kubur, memintakan ampunan dan maghfirah rahmah untuk penghuni kubur, memintakan al-afiyah. As'alullaha au nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah al-afiyah untuk diri kami dan wahai kalian, wahai para penghuni kubur. Datang ke kubur bukan untuk membaca Al-Quran. Datang ke kubur bukan untuk membaca solawat-solawat ini, solawat itu. Datang ke kubur bukan untuk meminta rizki dan kelapangan dari kesempitan-kesempitan keluarga, rumah tangga, dan yang lain yang dialami. Lah. Ahli sunnah, wahai para penentang dakwah tauhid, meyakini bahwa ziaratul kubur bagian daripada amalan soleh dengan persyaratan yang tidak cukup waktu untuk berbicara panjang lebar tentangnya. Tapi memang al-qawm mereka ini memiliki kepentingan yang sejak tadi saya bahasakan bahwa dakwatul tauhid dan dakwatul sunnah mengusik kepentingan mereka. Kalau ziarah kubur seperti ini dengan syaddur rihal dilarang dan dinyatakan bid'ah, ya banyak kepentingan rizki berbagai pihak akan terhenti. Nah, akan terhenti. Barakallahu fikum. Apalagi sekarang persaingan ketat. Ya. Persaingan ketat. Bermunculannya berbagai kubur-kubur baru yang diziarahi dengan berbagai promosi dan macam-macam iming-imingnya. Persaingan ketat. Wah, ini lagi ada yang mengatakan bid'ah. Lah ente. Habis ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Maka dimunculkanlah provokasi. Dimanfaatkan masyarakat awam untuk membela dan melindungi kepentingan rizki dan dunianya atau pamornya, pamor keluarganya, pamor keturunannya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang dituduhkan kepada ahli sunnah, kepada orang-orang yang dituduh dengan tuduhan Wahhabi, bahwa mereka itu orang-orang yang anti solawat. Subhanallah. Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam majlis ini berapa kali sudah kita bersolawat? Hah? Nah, dalam majlis sejak tadi pagi sudah berapa kali kita bersolawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ahli sunnah meyakini as-salat ala nabi bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat dan memberikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah meyakini perintah Nabi Alaihi Salatu Wassalam yang datang dengan redaksi berita, Man salla alaiya wahidatan Sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan balas kepadanya 10 kali solawat. Solawat Allah kepada hambanya dijelaskan oleh Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah, ay sana'uhu ala abdihi indal mala'il a'la. Solawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian dan sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Kita yakin dan beriman dengan berita Nabi bahwa Allah akan membalas dengan 10 kali solawat. Maka ahli sunnah rajin bersolawat. Dalam majlis taklimnya ketika mendengar nama Nabi, masing-masingnya mengucapkan Allahumma salli alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dengan nada rendah. Ya. Kemudian dengan nada yang sopan. Ya. Tidak harus dengan kur berjamaah, zikir jama'i. Allahumma salli alaih. Tidak pakai begitu, wahai saudaraku. Nah, cukup dengan mengucapkan, Allahumma salli alaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Antum sudah berapa kali sejak tadi mengucapkan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan Allah membalas setiap salawat yang antum ucapkan dengan 10 kali salawat di hadapan para malaikatnya. Kita mengimani berita Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Naam. Sa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Rasulullah menaiki mimbar. Kemudian setelah itu mengucapkan amin. Amin. Amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta, atas dasar apa engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Qala ja'ani Jibril wa qala raghima an fumri'in adraka abayhi abawayhi walam yudkhilahu aw ahadahuma falam yudkhilahu jannah. Celaka seorang hamba yang sempat berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Artinya dia tidak melakukan birrul walidain. Raghima an fumri'in, kemudian mengatakan Jibril, kul amin ya Muhammad, faqultu amin. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku mengucapkan amin. Yang kedua, raghima an fumri'in, dakhala syahr ramadhan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu, kul amin ya Muhammad, faqultu amin. Celaka seorang hamba yang sudah masuk atau memasuki bulan Ramadhan, diberi kesempatan bertemu, berjumpa dengan bulan Ramadhan, tapi dia keluar dari bulan Ramadhan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku mengatakan amin. Kemudian berikutnya, raghima an fumri'in dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik, qul amin ya Muhammad, faqultu amin. Celaka seorang hamba yang disebutkan namamu di hadapannya tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Ucapkan amin wahai Muhammad, maka aku mengatakan amin. Au kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Kita meyakini, bertobatlah kalian dari kezaliman-kezaliman ini. Bertobatlah kalian dari dusta. Kenapa kalian sulit terlepas dari kesyirikan dan bid'ah? Karena memang Rasulullah menyatakan, iyyaka wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itu akan menyeret pelakunya kepada kefajiran atau kejahatan, amalan jelek. Nah, dan tentu salawat yang diamalkan oleh ahli sunnah adalah salawat yang masih dalam koridor bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak hulu. Hulunya macam-macam, baik pada isinya, hulu di dalam memuji dan bersolawat kepada Rasul, sehingga masing-masing tarekat-tarekat sufi punya cara bersolawat sendiri-sendiri. Pernah terjadi keributan antar dua pengikut tarekat, masing-masingnya membanggakan cara bersolawatnya. Solawat ini, solawat itu. Barakallahu fikum. Ini yang kami ingkari. Kalau kemudian dikatakan kami tidak suka bersolawat atau melarang orang bersolawat, itu dusta. Kalian tidak takut kepada Allah Tuhan Rabb kami? Silakan kalian tidak takut kepada kami, tapi kami yang tidak takut kepada Allah Rabb kami. Ya Subhanallah, kita tidak akan pernah takut kepada orang yang tidak pernah takut kepada Allah. Apalagi sekarang banyak bermunculan bumi solawat. Ya. Kabupaten ini bersolawat. Ya. Kampung ini bersolawat. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Apakah cara seperti ini pernah dituntunkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah dan pusat pemerintahannya di Madinah, mengadakan acara bumi Madinah bersolawat. Bumi Mekah bersolawat. Bumi Baghdad bersolawat. Abadan. Ini adalah rekayasa kalian yang setiap kali, setiap waktu berkembang zaman, kalian terus melakukan inovasi terhadap ritual-ritual ibadah kalian. Dikembangkan. Dikembangkan lagi. Ini yang kita mengingkarinya. Kemudian menuduh orang lain anti solawat. Bukankah ini sifat menang sendiri dan main tuduh? Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di antara kezaliman dan tuduhan-tuduhan dusta kaum sufi khususnya dan juga kaum syiar rafidah, termasuk orang-orang liberal, adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berakidah takfir atau berakidah khawarij, mengkafirkan umat secara menyeluruh, mengeneralisir takfir terhadap umat. Ya subhanallah, inna hadza buhtanun azim. Sesungguhnya ini adalah kedustaan yang besar. Nah, sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, murid-muridnya, anak cucunya, para ulama pelanjutnya hingga hari ini terus memerangi kaum khawarij at-takfirijin. Sebelum berbicara tentang ini, perhatikan bagaimana tuduhan-tuduhan mereka ini. Di antara tokoh sufi yang gencar melakukan tuduhan-tuduhan kepada Syekh, antara lain tuduhan takfir, adalah seorang tokoh mereka yang dikenal dengan sebutan Ibnu Asaliq. Orang ini mengatakan, wahadar rajul, maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab, orang ini kafarul ummata, telah mengkafirkan umat. Bal wallah wa kadzabar rusul, dan bahkan demi Allah, kata Ibnu Asaliq, orang ini, Muhammad bin Abdul Wahhab, mendustakan para rasul. Allahu Akbar. Wa hakama alaihim wa ala umamihim bisyirik, dan menghukumi para rasul dan umat-umatnya dengan vonis kesyirikan. Menghukumi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, dan seterusnya dengan mereka adalah musyrikin. Di mana kamu dapatkan, ya Ibn Azaliq? Yaitu tadi, kedustaannya kurang canggih, terlalu bodoh. Di siang bolong, ya, di siang matahari masih bersinar, ya, berani berdusta secara terang-terangan. Ada orang lewat, manusia, dibilang ini kue lemper. Doang itu manusia kamu bilang lemper. Masuk terlalu bodoh dalam membuat kedustaan dulu. Bokyau yang canggih. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh telah mendustakan para rasul dan mengkafirkan para rasul, memvonis mereka sebagai musyrik. Dan telah mengkafirkan umat secara menyeluruh. Kemudian kembali dia menyatakan, faj'altum takfiral isra annabawiyyah wa sabbahum wa la'nahum aslan min usuli dinikum, dan kalian wahai Wahabi menjadikan pengkafiran terhadap ahlul bait, keturunan rasul, serta mencela, mencaci mereka dan melaknat ahlul bait sebagai salah satu pondasi dasar akidah kalian. Di buku mana ya Ibn Azalik? Usulul Thalatha, Kashfus Syubuhat, Kitabut Tauhid, Masailil Jahiliyah, dan yang lainnya. Atau buku-buku anak keturunannya, Fathul Majid, Taisir, Al-Azizil Hamid. Dan yang lainnya. Coba sebutkan. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan salah satu pokok dasar akidahnya adalah melaknat Ahlul Bait. mengkafirkan Ahlul Bait. Kalau Ahlul Baitnya yang mengklaim Ahlul Bait seperti Khomeini, ya na'am, memang Ahli Sunnah mengkafirkannya. Kafir. Nah, barakallahu fikum. Tolong buktikan bahwa itu adalah akidah kami. Kalau tidak, sungguh kalian ini orang yang benar-benar tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa mampu dan merasa kuat di dunia. Demikianlah kondisi umat-umat yang sebelum ini. Merasa mampu dan merasa kuat sehingga berani menolak al-haq terang-terangan dan berdusta mendustakan al-haq. Nah, kemudian di antara yang berani dan sangat lancang dalam berdusta adalah orang yang tadi sudah berulang kali disebut namanya, yaitu Alawi Al-Haddad. Salah satu yang diulamakan di negeri Hadramaut. Dalam kitabnya Misbahul Anam kembali mengatakan, "Idza arada rajulun ayyadkhula fi dinih, yaqulu lahu ishhad ala nafsik annaka kunta kafira wa ishhad ala walidayka annahuma mata kafiraini wa ishhad ala al-alam al-alim al-fulani والفلاني أنهم كفار وهكذا فإن شهد بذلك قبل قبله وإلا قتله يا أفاك أفاك أثيم. Pendusta besar ini orang. Apa kata dia? Dan mau menjelaskan tentang akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan sikap-sikap dakwahnya. Jika ada seorang ingin masuk ke dalam akidah dia, ke dalam agama dia, agamanya Muhammad bin Abdul Wahab, maka Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kepada orang ini, kamu harus bersaksi atas dirimu bahwa dulu sebelum ini kamu adalah kafir. Antum pernah diperlakukan seperti ini? Hah? Barakallahu fikum. Dan bersaksilah engkau bahwa kedua orang tuamu mati sebagai kafir. Suruh bersaksi dulu. Ya, saya dulu kafir. Dan kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya juga mati dalam keadaan kafir. Ketiga, kamu harus bersaksi bahwasanya ulama yang ini dan ulama yang itu mereka semuanya adalah kufar. Kalau mau melakukan ini maka diterima keinginan dia untuk masuk agamanya Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wahhabi. Kalau enggak mau maka dibunuh. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Benar-benar Syekh Muhammad terzalimi. Nah, ikhwani fiddin, ini enggak perlu terlalu jauh dijawab realita yang akan mendustakan mereka. Tapi memang kesian pengikut-pengikutnya itu enggak tahu apa-apa. Sering dijadikan kuda tunggangan. Nah, terkait yang berikutnya ini, di antara yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dan para ulama serta talabatul ilm, para penuntut ilmu ahli sunnah wal jamaah, adalah mereka teroris. teroris. Nah, akhirnya banyak burung-burung beo yang ikut-ikutan ngomong sekarang ini bahwa teroris itu Wahabi dan Wahabi itu adalah teroris. Banyak arwaibidha yang terus bermunculan. Mani arwaibidha ya Rasulullah? Qala ar-rajulut tafih yatakallam bi amril amma. Seorang yang safih bukan hanya bodoh tapi dungu, sok mau berbicara tentang urusan umat yang besar yang banyak ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab, di antara akidah yang beliau tanamkan kepada murid-muridnya adalah as-sam'u wa tha'a li wulatil umur fil ma'ruf, adalah sikap taat kepada pemerintah, pemerintah muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Beliau mendidik murid-muridnya bahwa sikap memberontak dan bermaksiat kepada walil amr adalah haram. Beliau sangat menentang orang-orang yang bermudah-mudahan menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ini bisa disaksikan. Sekarang ini ketika muncul berbagai gerakan teror dan tumbuh suburnya para teroris terus menjajakan paham terorismenya, siapa yang paling terdepan membongkar kesesatan mereka? Siapa yang paling terdepan membongkar kesesatan Al-Qaeda? Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, dan yang lainnya? Tak lain adalah Wahhabi, Ahli Sunnah. Tak lain adalah orang-orang yang kalian duduk dengan sebutan Wahhabi. Karya-karya mereka, karya tulisnya, ceramah-ceramah mereka, majalah-majalahnya, buletin-buletinnya. Barakallahu. Oleh karena itu, realita membuktikan yang paling dibenci oleh Usama bin Laden, Al-Qaeda, ISIS, dan yang lainnya adalah ulama-ulama Ahli Sunnah, Syekh Abdul Aziz bin Baz, wal Imam Al-Albani, wal Ibnu Utsaimin, ورب بن هادي المدخلي ومقبل بن هادي الوادي رحم الله الأموات منهم وحفظ الأحياء منهم. Itu yang paling dimusuhi, bukan ulama sufi. Yang paling dimusuhi bukan ulama Syiah, yang paling dimusuhi oleh Al-Qaeda. Bagaimana Al-Qaeda mau memusuhi Syiah sementara tokoh-tokoh besar Al-Qaeda keluar masuk Iran, hidup nyaman di Iran, tinggal beberapa waktu di Iran, melakukan latihan militer bersama dengan tentara Iran. Barakallahu fikum. Siapa yang membongkar syubhat mereka? Fatwa-fatwa ulama Ahli Sunnah tampil terdepan. Bukan hanya tuduhan-tuduhan, bukan, ilmiah, mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mentahzir kaum khawarij. Nah, barakallahu fikum. Sementara sebaliknya, realita kita mendapati di berbagai negeri dan termasuk di negeri ini, siapa yang paling anarkis? Siapa yang gampang menyuruh warganya untuk bakar, hancurkan, serang, demo, hentikan? Siapa? Sampai membuat pasukan-pasukan khusus menyerupai tentara negara. Siapa itu yang menebangi pohon-pohon di jalan-jalan sebagai protes terhadap kasus-kasus politik? Siapa yang melempari masjid-masjid dengan batu? Bahkan di sebagian daerah masjid itu dilempari na'udzubillah dengan kotoran manusia. Siapa yang teroris? Siapa yang anarkis? Coba lihat Ahli Sunnah. Tenang, hudu, sopan, sibuk dengan ilmu, dididik murid-muridnya dan warganya dengan ilmu. Tidak membalas kebodohan dengan kebodohan. Barakallahu fikum. Dalam keadaan ahli sunnah mampu untuk melakukan, membela diri. Barakallahu fikum. Namun ahli sunnah tetap pada koridor as-sam'u wa ta'ah li waliil amr. Mendengar dan taat kepada waliil amr dalam perkara yang ma'ruf. Coba perhatikan. Sampai ada seorang kapolres di suatu daerah, ketika di daerah tersebut kaum sufi ingin menyerang salah satu aset pondok ahli sunnah, dikumpulkanlah dalam sebuah majlis, dihadiri oleh kapolres dan dandim, bakisbang, dan kejaksaan negeri. Pada saat itu kapolres, subhanallah, Allah gerakkan lisannya untuk berbicara. Saya ini heran. Ada pihak-pihak sesama muslim saling menyerang. Beringas dan ganas terhadap sesama muslim. Tapi dia sanggup untuk mengawal dan melindungi gereja-gereja di malam Natal. Saya terkejut. Allahu Akbar. Allah menggerakkan lisannya untuk berbicara seberani ini. La haula wala quwata illa billah. Ahli sunnah dituduh dengan tuduhan-tuduhan bermacam-macam. Ada yang mengatakan ahli sunnah atau wahabi itu antek Eropa, antek Inggris. La haula wala quwata illa billah. Di samping penjelasan yang sudah kita dengarkan pada awal majlis kita tadi siang, kita mau bertanya, siapa di negeri ini, bahkan di beberapa negeri lainnya, terkhusus di negeri ini, yang kerap mengadakan acara doa bersama lintas agama dengan nama Indonesia Berdoa? Di Senayan, Jakarta, hadir dalam doa bersama Muslimin atau Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha. La haula wala quwata illa billah. Diprakarsai oleh salah satu ormas besar Indonesia. Naam. Mana itu ayat yang sering kalian baca dalam sholat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Katakan kepada orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, ketahuilah bahwa sungguhnya aku tidak beribadah kepada sesembahan kalian. Dan pada hakikatnya kalian juga, walaupun beriman kepada Allah dalam ar-rububiyah, walaupun kalian meyakini Allah pencipta, pemilik, pengatur kalian semuanya, yang memberi rizki kalian, tidak ada pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Walaupun kalian beriman dengan itu, tetapi kalian menyerahkan sebagian peribadatan kepada selain Allah, ketahuilah bahwasanya kami tidak beribadah kepada sembahan kalian, dan kalian pada hakikatnya tidak beribadah kepada Rabb kami yang kami ibadahi. Doa bersama lintas agama Indonesia Berdoa. Anda mengakomodir, Anda memfasilitasi melalui sebuah acara untuk orang-orang kafir melakukan ibadahnya kepada Tuhan-Tuhannya. La haula wala quwata. Apakah ini juga termasuk bid'ah hasanah? Hah? Barakallahu fikum. Apakah ini yang kalian maukan? Bahwa dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu jangan secara tekstual. Jangan secara harfiah saja. Tapi hendaknya diterapkan, dipahami dan ditafsirkan dengan tafsir majazi atau dengan kias-kias. Ini yang kalian maksudkan. Sebagian orang-orang kalian berceramah di gereja-gereja. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi kezaliman-kezaliman mereka terhadap Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, yang tidak cukup waktu untuk kita menyebutkannya secara lengkap. Allahumma sholli. Ada beberapa pertanyaan di sini sebutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah didatangi seorang yang tidak suka dengan ajaran Wahabi. Enggak ada ajaran Wahabi. Ya. Tapi itulah kalimat yang beredar. Yang ada adalah ajaran Ahli Sunnah. Salafi, mengikuti jejak Salafun Shalihun. Nah, mengaku sebagai ulama sehingga dia menunjuk-tunjuk dengan emosi bahwa katanya kamu ini adalah Wahabi dan Wahabi serta pengikutnya itu halal harta dan darahnya. Allahu Akbar. Nah, dan seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Sebagian mereka menyatakan Wahabi itu halal darahnya dan hartanya. Allahul Musta'an. Bagaimana cara mengatasi dan meneguhkan hati? Nah, kalau antum tidak mampu menghadapi dia, laporkan kepada waliul amr. Ini Pak memvonis saya halal darah saya. Berarti boleh saya dibunuh oleh orang ini. Laporkan ke polisi. Ya. Serahkan kepada waliul amr. Serahkan kepada mereka. Biar mereka yang mengatasi. Ya. Jangan bertindak sendiri. Walaupun antum jago karate, ya, biarkan aja. Nah, laporkan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Sabar ya ahli sunnah, isbiru. Apa hukumnya atau apabila seorang ikhwah ingin bekerja di Saudi Arabia, namun pekerjaannya tersebut masih dalam koridor ahli sunnah? Bagus. Seperti pembantu di sebuah ma'had atau supir dan yang lainnya. Tafadhol, silakan. Yang penting, barakallahu fikum, jangan karena antum mencari dunia, kemudian meninggalkan istri, melampaui waktu batas yang mendatangkan dharar kepada antum dan dharar kepada istri. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika antum berangkat ke sana, siapa yang akan membimbing, membina istri antum dan anak-anak antum? Nah, jangan sampai antum mengejar dunia di sana, tiba-tiba istri antum terlantar pendidikannya, akidahnya, akhlaknya. Juga anak antum terlantar pendidikannya, tauhidnya, akhlaknya. Sabar di negeri ini. Antum bekerja apa adanya, yang penting halal. Bersama anak istri di dekat antum. Antum bisa menjalankan ayat Allah, hu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau anak punya saran, ahsannya antum di negeri ini, barakallahu fikum. bagaimana tuduhan mereka bahwa Salafi Wahabi anti NKRI. Nah, barakallahu fikum. Ahlus Sunnah dulu berangkat jihad ke Ambon juga di samping membela kaum muslimin dalam rangka mempertahankan negeri ini juga. Barakallahu fikum. Berarti Ahlus Sunnah Salafi Wahabi sudah menerapkan pembelaan terhadap NKRI dengan makna yang tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Kalau demokrasi yang itu produknya Amerika, ya Ahlus Sunnah tidak menerima. Demokrasi yang mengatakan hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, Ahlus Sunnah meyakini hukum itu dari Allah untuk Allah, Allah yang menentukannya. Inil hukmu illa lillah. Demokrasi yang realita membuktikan hancur dan hancur. Nah, permusuhan yang terjadi, pertikaian yang muncul, saling menjatuhkan, biaya besar-besaran, habis. Hanya untuk menjalankan agama Yahudi yang namanya demokrasi. Apa sekarang yang dihasilkan? Sudah selesai pemilihan presiden, masih saja digoyang terus. Dicari kesalahannya, dicari aibnya. Demo sana, demo sini. Lawan politiknya yang punya kepentingan juga di sana melakukan manuver-manuver. Sampai kapan? Nah, afwan saja. Ambil contoh negara tauhid Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah. Disingkat dengan KSA. Nah. Ya. Enggak ada demokrasi walhamdulillah. Sampai ada seorang mengatakan menggambarkan betapa nikmatnya di negeri itu aman, tentram. Tidur semalam dengan dua raja. Maksudnya apa? Raja Abdullah ketika dia tidur masih Raja Abdullah. Bangun sudah ada pengumuman bahwa rajanya sekarang adalah Malik Salman. Aman, enggak ada partai-partai, enggak ada kampanye-kampanye, ribut-ribut, perkelahian, permusuhan, saling menyerang. Enggak ada, aman. Enggak keluar biaya besar-besaran. Ya. Berganti raja, nilai rial tidak turun, malah naik. Ya. Jadi enggak mubazir. Kita ini diketawai oleh Yahudi. Ditertawakan. Suruh bermusuhan, suruh bertikai dengan biaya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sabar. Wah, buktinya anti NKRI enggak pernah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Alex Manuputi, pimpinan RMS dan para pendeta-pendeta yang di belakangnya itu sangat rajin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Enggak menjamin ya, akhi. Itu sebagai bukti cinta kepada NKRI ya, badan. Jangan salah kaprah dan jangan menghabis atau menguras tenaga. Dihemat-hemat tenaganya ya bulan. Hah? Allahumma musta. Bolehkah mencoret atau menandai mushaf Al-Quran untuk mengoreksi bacaan? Sebaiknya jangan. Sebaiknya dihindarin coret-mencoret mushaf. Kalau ada pertanyaan gini, maaf-maaf saja ya. Nah, ana menjawab sebatas apa yang tertulis di kertas. Ana dan juga asatidzah yang lain yang diberi pertanyaan seperti ini biasanya enggak tahu realita yang sebenarnya. Ya. Jadi tolong Jawaban-jawaban asatidzah itu diletakkan pada tempatnya untuk justru menciptakan suasana yang kondusif di mana saja antum berada. Dan jangan sampai ada yang mudah tersinggung. Jangan sampai ada yang mudah tersinggung. Kalau tersinggungnya positif, bagus. Tersinggung positif itu dia akhirnya menyadari atas kekurangannya. Tersinggung tapi positif. Kalau tersinggung yang negatif ini bahaya. Tidak jarang terjadi, ustadz sedang memberikan contoh-contoh sebagai bentuk penekanan terhadap nasihat, substansi nasihat yang dia sampaikan. Contohnya ini, contohnya itu, contohnya. Yang hadir mengatakan, siapa yang lapor ke ustadz ya? Siapa ini? Mesti ada yang laporin. Mulai curiga. Ya. Istri-istrinya ikut-ikutan juga. Curiga, ini mesti si fulan, abu fulan, atau ummu fulan. La haula wala quwwata. Ustaznya memberi contoh kebetulan saja. Nah. Diberi contoh itu ustaz itu sampai di waktu dia beliau menjawab itu meliriknya ke saya. Lewang ustaz enggak kenal kamu kok. Tolong yang ikhlas. Majlis-majlis ilmu adalah majlis nasihat dan majlis koreksi evaluasi. Tolong jangan dipolitisir. Capek kita ini. Nah, kita sudah menghadapin a'da'ut tauhidi was sunnah. Kita menghadapin orang-orang liberal yang siang malam terus menghantam ahli sunnah. Kita terus menghadapi kaum Syiah Rafidhah dengan berbagai medianya, Khawarij dengan berbagai benderanya, terus menyerang ahli sunnah, kaum Sufi, kaum kufar. Kita sedang sibuk untuk menyiapkan diri kita dan anak-anak kita sebagai kader-kader pejuang tauhid. Jangan disibukkan dengan ketersinggungan, iri, dengki. Kenapa si fulan yang ditunjuk sebagai koordinator? Kenapa bukan saya? Kenapa saya tidak dimintai mengajar di bidang ini? Kenapa si fulan? Jangan ya akhi, enggak ada waktu. Enggak ada waktu untuk itu. Enggak cukup kalbu kita dibagi-bagi ya. Untuk menghadapi berbagai musuh sunnah kemudian di dalam tubuh kita masih ada yang seperti ini. Nah, Allahumma musta. Saya dibenci oleh ayah saya karena saya mengikuti manhaj al-hakimi. Apa yang harus saya lakukan? Nah. Dan saya takut dikatakan oleh orang tua diancam dengan ucapan sebagai anak durhaka. Ya, ikhwani barakallahu fikum. Belajarlah dari sejarah. Bahwa ternyata dakwatut tauhid, dakwatus sunnah ini yufarriq baina al-'abd wa akhih. Memisahkan seorang hamba dengan saudara kandungnya. Wa bainal 'abd wa abihi. Memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Dan ini terjadi di masa Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang lebih hikmah dakwahnya dibandingkan Rasul dan para sahabat? Toh bersama itu tetap terjadi tuduhan-tuduhan memutuskan tali silaturahmi, durhaka kepada orang tua, tidak lagi peduli kepada saudara kandungnya, tidak ada kepedulian terhadap tetangga dan yang lainnya. Namun bersama itu, cobalah kita mengevaluasi berapa banyak orang tua yang dikatakan atau tertuduh menentang manhaj yang antum pegang. Namun pada kenyataannya bukan karena itu. Tapi ada sebagian teman yang kurang bisa menempatkan diri di rumah. Kurang bisa menempatkan diri ketika berbicara dengan ayah atau ibunya. Tidak bisa mencari suasana dan waktu yang tepat. Tidak disertai dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang mengandung makna terhib. Agar ibu atau ayah punya kemauan dan semangat untuk mengenal tauhid dan sunnah. Kadang-kadang sebagian teman kita tidak menunjukkan al-akhlaqul karimah. Nah, begitu juga pada sebagian akhwat atau ummahat nisa. kurang pandai berdialog dengan ibunya. Berapa banyak ibu-ibu yang mengeluh. Beberapa orang tua ayah yang mengeluh kepada asatidzah tentang anaknya. Maka dari itu tolong dakwah kita ini dibidik dari semua arah. Dakwah kita ini berusaha untuk dihancurkan oleh banyak pihak. Maka tentu kita semua punya peran dan andil dalam dakwah. Jangan ada di antara kita yang menjadi sebab justru untuk memukul balik dakwah kita. Karena sebagian teman-teman tidak bisa menebarkan salam kepada umat Islam, tetangga kanan kiri, tidak menerapkan sunnah yang diperintahkan dan himbau oleh Nabi ketika ada saudara muslim yang sakit hendaknya dijenguk. Tetangga yang memiliki hak yang banyak dari kita, kita tidak memenuhinya. Kita keluar masuk gang atau kampung kita tanpa salam, tanpa kalam, tanpa senyum. Tetangga punya gawe, tetangga punya masalah, punya problem. Kita tidak tahu menahu tentangnya. Jangan ya akhwan. Karena satu kejadian di satu daerah itu akan diekspos oleh musuh-musuh dakwah untuk menghantam ahlus sunnah. Jangan terburu-buru. Jangan istijal. Jangan emosional. Lakukan dakwah itu dengan penuh kasih sayang, penuh adab dan akhlak. Barakallahu fikum. Kepada tetangga, kepada saudara-saudara kandung kita, paman bibi, kedua orang tua kita. Berjumpa orang di masjid, ucapkan salam dengannya, mentegur sapa. Terapkan dan sampaikan kepada istri-istri kita juga demikian terhadap tetangga dalam batas-batas syar'i. Tetap dalam menjaga batas-batas syariat, berkunjung ke tetangga, berbincang dengan istri-istri tetangga dalam batas-batas syariat. Wallahu ta'ala a'lam. Masih banyak pertanyaan yang masuk namun waktu tidak memadai. Semoga apa yang kita pelajari sejak tadi pagi hingga sore hari ini Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jadikan sebab diampuninya segala kekurangan dan dosa kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya namun mohon maaf. Wassalamualaikum wassalam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.